Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatu lilmuttaqin walakibatu illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berikan taufik kepada kita kepada amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana yang tadi disampaikan, pada kesempatan sore hari ini kita akan membawakan tema fitul hasad, fitih hasad atau dengki. Dan tema ini saya ambil dari salah satu risalah yang ditulis oleh Syekhuna Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnah di Mesir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji melalui risalah ini sekali lagi berikan pencerahan, berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada sore hari ini. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hasad adalah di antara penyakit hati yang cukup berbahaya. Akan tapi hampir tidak ada manusia yang tidak memiliki penyakit ini di dalam hatinya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia memang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan cemburu, jadi suka cemburu kepada orang lain. Apa itu hasad? Banyak para ulama mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan hasad. Di antaranya Sahibul Lisan, penulis kitab Lisanul Arab, beliau mengatakan al-hasad ma'ruf. Hasad itu sesuatu yang ma'ruf, dikenal. Hasadahu yahsiduhu hasadan wa hasadahu idza tamanna an tatahawwala ilayhi ni'matuhu wa fadilatuhu aw yuslibuhuma. Hasad itu ma'ruf. Orang yang hasad adalah orang yang memiliki keinginan, orang yang memiliki keinginan nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepadanya. Keutamaan yang ada pada orang lain berpindah kepadanya. Atau kenikmatan itu dan keutamaan itu hilang dari orang tersebut. Ini definisi hasad yang dikatakan oleh penulis kitab Lisanul Arab atau Ibnul Manzur. Al-Jauhari mengatakan al-hasadu an tatamanna zawala ni'matil mahsudi ilaika. Hasad adalah engkau menginginkan hilangnya nikmat orang yang engkau hasadi. Yuqal hasadahu yahsuduhu hasudan. Dikatakan dalam bahasa Arab hasadahu yahsuduhu. Jadi hasada yahsudu bisa juga hasada yahsidu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, al-hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah 'alal mun'am 'alaihi. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat atas orang yang diberi nikmat. Wa khassahu ba'dhum bi an yatamanna dzalika li nafsihi, dan sebagian dari para ulama ada yang mengkhususkan ia menginginkan kenikmatan itu untuk dirinya. Jadi menginginkan kenikmatan yang atau menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan ingin nikmat itu berpindah kepadanya. Wal haqqu annahu am. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang benar hasad itu lebih umum dari itu. Intinya adalah menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Baik dia kemudian ingin nikmat itu berpindah kepadanya atau tidak. Ini pengertian hasad yang benar menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Imam Munawwi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, qala ulama, al-ulama mengatakan, hasad qisman, hasad itu ada dua bentuk, ada dua macam, haqiqiyun wa majaziyun. Hasad secara hakiki dan hasad secara majazi. Fal haqiqi, adapun hasad yang hakiki, tamanni zawalin ni'mati an sahibiha, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang yang memilikinya. Wa hadha haramun bi ijma'il ummati ma'an nususis sahihah. Dan ini hasad yang seperti ini haram dengan kesepakatan seluruh umat berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Ini hasad yang hakiki. Wa amal majazi, adapun hasad yang bersifat majazi tidak sebenarnya, fahwal ghibtah, nama lainnya adalah ghibtah. Wahwa an yatamanna mithlan ni'mah allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Ini hasad majazi atau nama lainnya adalah ghibtah. Bagaimana? Yaitu seseorang menginginkan nikmat yang serupa dengan nikmat yang ada pada orang lain tanpa disertai keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Ini ghibtah. Fa idza kanat min umuri dunya kanat mubahah. Nah, ghibtah ini tidak haram. Ya, tidak haram. Kalau berkaitan dengan nikmat dunia, maka ini mubah. Ya. Kita menginginkan misalnya kenikmatan yang ada pada orang lain berupa misalnya rumah. Kita ingin memiliki rumah yang seperti rumah orang tersebut. Tapi tidak disertai keinginan, orang itu jadi enggak punya rumah gitu. Orang itu jadi enggak punya rumah. Nah, ini tidak apa-apa mubah. Kita ingin kendaraan yang seperti yang dimiliki oleh orang lain, tapi tidak disertai dengan keinginan, kendaraan orang itu jadi hilang darinya. Orang itu jadi gak punya kendaraan. Ini boleh, mubah hukumnya. Apapun nikmat yang kita inginkan dari orang lain, kita boleh menginginkannya, asal syaratnya apa? Tidak disertai dengan keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini bedanya hasad yang hakiki dengan hasad yang majazi. Begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, kalau dalam urusan dunia mubah. Wa in kanat ta'ah, kalau kenikmatan itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh orang lain, ya, fahya mustahabbah, maka ini tentu saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja dianjurkan sesuatu yang baik. Kita menginginkan ya untuk menjadi seperti orang lain dalam urusan ketaatan, ya, tanpa disertai keinginan orang itu menjadi tidak taat. Nah, ini mustahabbah, ini dicintai, ini dianjurkan. Nah, lain halnya kalau kita menginginkan untuk menjadi ketaatan seperti seseorang, tapi disertai dengan keinginan orang itu menjadi tidak taat. Nah, ini hasad, ini tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, al-hasad nau'an, hasad itu ada dua macam, mahmud wa madmum. Hasad itu ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Fal madmum, adapun hasad yang tercela, antatamanna zawala ni'matillahi an akhikal muslim, sawa'un tamannaita ma'a dhalika an ta'uda ilaika awla. Jadi hasad yang tercela itu adalah engkau menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudaramu sesama muslim. Sawa'un, sama saja engkau berharap bersama dengan itu hilangnya nikmat itu, an ta'uda ilaika, nikmat itu berpindah kepadamu atau tidak berpindah kepadamu. Wa hadha an-naw' alladhi dhammahu Allah Ta'ala fi kitabihi. Nah, ini hasad yang seperti ini, inilah hasad yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu firman-Nya, am yahsudunan nas 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka dengki kepada manusia? Apakah mereka hasad kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadli, atas keutamaan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini hasad yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang intinya hasad itu menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain, baik kenikmatan itu berpindah kepadanya atau tidak. Wa inna makana madhuman li anna fihi tasfihul haq subhanahu. Kenapa hasad itu tercela? Kenapa hasad yang seperti ini tercela? Karena di dalam hasad yang seperti ini terdapat tasfihul haq subhanahu wa taala. Terdapat suatu anggapan bahwa Allah itu bodoh. Allah itu bodoh. Li'annahu an'ama 'ala man la yastahiq. Allah itu bodoh sehingga Allah memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Ya. Jadi orang yang hasad itu seolah-olah dia menganggap Allah itu bodoh, meletakkan, mengaruniakan nikmat kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan ini tentu saja anggapan yang fatal jika ada orang beranggapan seperti ini. Nah, kemudian Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir mengatakan, "Idza an'ama Allahu 'ala akhika bi ni'matin." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada saudaramu, "Fa idza aradta zawalaha." Jika engkau kemudian menginginkan hilangnya nikmat tersebut, fahadahu al-hasad, maka ini adalah hasad. Wa in ishtahaita li nafsika mithlaha fa hadha wal ghibta wal munafasa. Jika engkau menginginkan untuk dirimu yang sepertinya tanpa disertai keinginan nikmat itu hilang dari orang itu, maka ini yang disebut dengan ghibtah atau munafasah. Ya, munafasah artinya munafasah itu berlomba-lomba, keinginan untuk berlomba-lomba mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amal awal, adapun yang pertama, ya, adapun yang pertama yang hasad itu, faharamun bikulli hal, maka ini haram dalam keadaan apapun. Ya, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, ini haram. Ini hasad, haram dalam keadaan apapun, illa ni'matan asabaha fajiran au kafiran yasta'inu biha 'ala syarri wal fasad fala yadhurruka mahabbatuka li zawaliha fa innaka ma tuhibbu zawalaha min haythu innaha ni'mah bal min haythu innaha yutawassalu biha ila al fasadi wa syarri wal adha. Hasad yang seperti tadi itu, menginginkan kehilangnya nikmat pada orang lain, ini haram dengan dalam seluruh keadaan, kecuali ada pengecualian, kecuali khusus untuk nikmat yang didapatkan oleh seorang fajir, seorang ahli maksiat, atau nikmat yang didapatkan oleh orang kafir yang digunakan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, untuk melakukan keburukan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak apa-apa. Jadi menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, kalau nikmat itu adalah nikmat yang ada pada orang kafir atau ada pada orang maksiat yang kemudian digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, untuk berbuat dosa, untuk melakukan kerusakan di muka bumi, ya, maka ini tidak apa-apa. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Mengapa? Fala yadurruka mahabbatuka li zawaliha. Maka tidak apa-apa kalau kamu menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Fa innaka ma tuhibbu zawalaha min haitsu innaha ni'mah. Karena engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat itu semata-mata karena itu nikmat, karena itu kenikmatan. Bal min haitsu innaha, akan tapi engkau menginginkan hilangnya nikmat itu karena nikmat itu digunakan sebagai wasilah untuk melakukan kerusakan, keburukan, dan perbuatan zalim atau menyakiti orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari nukilan-nukilan para ulama tentang hasad ini jelas ya bagi kita bahwa inti dari hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ini bermacam-macam. Hasad ini bermacam-macam. Di antara jenis hasad adalah an yuhibba syakhsu zawalan ni'mah an ghairihi wa in kanat tilka ni'mah lan tatahawwal ilaihi. Yang pertama adalah seseorang menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain walaupun nikmat itu tidak berpindah kepadanya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini diantara bentuk dari hasad. Dan ini kata para ulama diantara bentuk hasad yang paling parah. Kenapa? Karena seseorang dia tidak menginginkan nikmat itu sebetulnya. Dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain. Dia hanya ingin pokoknya nikmat itu hilang saja dari orang tersebut. Jadi keinginan yang paling besarnya, ambisi yang paling besarnya itu adalah orang itu tidak mendapat nikmat itu saja, sudah. Ya. Kalau kemudian menginginkan nikmat itu kembali kepadanya atau berpindah kepadanya, ini masih mending, begitu kata para ulama. Ya. Nah, faqasdul hasid al akbar wa hamhul a'zam an tazula ni'mah 'anil mahsud wa tatahawwal wa tatahawwal 'anhu wa hadha akbar anwa'il hasad wa a'la maratibihi wa ashadduhu dhamman. Nah, ini adalah jenis hasad yang paling besar, paling parah, ya, dan paling tercela. Wa khassatan idza sahiba hadzal hubb wat tamanni 'amalun min ajlihi. Terkhusus lagi kalau kemudian keinginan ini ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Dan janganlah engkau menginginkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas sebagian kalian, atas sebagian kalian. Nah, kemudian yang kedua, di antara bentuk hasad yang kedua adalah an yatamanna syakhsu zawala ni'mah an ghairihi wa tahawwuliha ilaihi. Yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain dan disertai juga keinginan nikmat itu berpindah kepada kepadanya. Ini juga parah ya, tapi tidak separah yang pertama gitu. Kan yakuna li syakhsin imra'ah jamilah. Contohnya ada seseorang punya istri yang cantik. Fayatamannal hasid, maka ada seorang yang hasad menginginkan an yamuta syakhsu, ya. Orang itu mati, meninggal, au yutalliquha, atau orang itu menceraikan istrinya tersebut. Hatta yatazawwajaha, agar dia kemudian bisa menikahinya. Jadi ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, kemudian nikmat itu berpindah kepadanya. Contohnya tadi itu ya. Au yakun dirajul markaz qawi au sultan nafid wa yatamanna alhasid an yazula hadzal markaz wa dzak wa dzalika sultan alirajul wa yatahawwala ilaihi nam. Atau seorang punya kekuasaan ya. Seorang punya kekuasaan yang kuat, misalnya kemudian dia menginginkan, orang yang hasad itu menginginkan kekuasaan itu hilang dari orang tersebut, kemudian kekuasaan itu berpindah kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk hasad yang ketiga adalah tamanni adam istishabi ni'mah. Menginginkan orang lain tidak mendapatkan nikmat. Menginginkan orang lain tidak mendapatkan nikmat. Fayatamannal hasid an yabqal mahsud ala halihi. Maka dia kemudian menginginkan orang yang dia hasadi itu tetap dalam keadaannya. Jadi kalau ada melihat orang miskin, dia ingin dia itu miskin terus. Gitu. Ya, tidak ingin orang itu diberikan rizki, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin orang itu diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat orang miskin, dia ingin orang itu miskin terus. Kalau melihat orang bodoh, maka dia ingin orang itu bodoh terus. Kalau dia melihat orang sakit, dia ingin orang itu sakit terus. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini juga diantara bentuk hasad. Tidak ingin Allah memberikan nikmat kepada seseorang sehingga orang yang dia hasadi itu tetap di dalam keadaannya. Nah, fahadha hasadun ala syai'in muqaddar. Maka ini adalah hasad atas sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamkutun indallah mustahqar, mustahqirun indanas, mustahqirun indanas. Orang ini dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang ini tentu saja juga tidak disukai oleh manusia. Kemudian diantara bentuk hasad juga yang keempat, an la yatamanna syakhsu zawalan ni'mah an ghairihi. Dia tidak menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang darinya. Walakin yatamanna li nafsihi mithlaha. Fa in hasala lahu mithluha satan wastarah. Akan tapi dia menginginkan kenikmatan yang seperti orang yang dia orang lain tersebut. Kalau dia mendapatkan kenikmatan yang seperti dimiliki oleh orang lain, maka dia kemudian merasa tenang. Fa in lam yahsul lahu mithluha tamanna zawalan ni'mah. Kemudian kalau dia tidak mendapatkan kenikmatan yang seperti orang lain yang dimiliki oleh orang lain, maka kemudian dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. sehingga orang itu selalu sederajat dengannya. Ini diantara bentuk hasad yang lain. Jadi tidak ingin orang itu melampauinya, ingin orang itu apa? Selalu sejajar dengannya. Ini juga diantara bentuk hasad. Ya. Kalau misalnya dalam ilmu, dalam pengetahuan, ingin orang itu pengetahuannya sejajar terus dengannya, kemampuannya sejajar terus dengannya. Tidak ingin dilampaui oleh orang lain. Dalam harta juga sama. Ingin ya orang lain itu hartanya sama dengan dirinya. Tidak mau orang itu melampaui dia di dalam hartanya. Nah, ini juga diantara bentuk hasad. Kemudian yang terakhir, yang kelima, an yatamanna syakhsu li nafsihi mithlu ma lil akhar minan ni'am. Fa'in lam tahduth lahu tilka ni'am lam yatamanna zawalaha 'anil akhar wa yadkhulu fi hadhihi al-martabah ma yusammihi ahlul ilmi al-qibtah. Ayat kelima ini yang disebut dengan qibtah yang tadi. Ya. Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa disertai keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Ini qibtah. Ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Ini bisa mubah kalau dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat dan ketaatan, ini termasuk sesuatu yang mustahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam hal yang demikian hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Maksudnya surga. Nah, ayat ini datang setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Allah mengatakan wa fi dzalika, dan di dalam mendapatkan itulah, dalam mendapatkan kenikmatan surga itulah hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Ya. Hasad jenis ini atau yang disebut dengan ghibtah ini juga, ini yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis orang. Nanti hadisnya akan kita baca. Nah, para ulama ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasad yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang dimaksud adalah hasad jenis yang kelima ini, yaitu yang disebut dengan ghibtah atau munafasah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan hasad ini. Beliau mengatakan wa ta'ammat taqidahu subhanahu syarrul hasid. Perhatikan kata beliau, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan orang yang hasad. Melalui firman-Nya idza hasad. Ya, surat apa ini? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. Di antaranya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad ketika ia hasad. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan berlindung kepada Allah dari orang yang hasad. Tidak seperti itu. Tapi berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika ia hasad. Nah, apa makna dari takyid ini? Ya. Dari ikatan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, li'anna ar-rajul qad yakunu 'indahu hasad. Karena seseorang itu terkadang ia punya hasad di dalam dirinya. Walakin yukhfihi, akan tapi hasad itu dia sembunyikan. Wala yurattib alaihi adza, dan hasad itu tidak membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Ya. Mala Nabi wajhin ma la biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi. Dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, baik dengan hatinya, dengan lisannya, atau dengan tangannya. Bal yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik. Dia mendapati dalam hatinya perasaan hasad itu, dengki itu. Wala yu'amilu akhahu illa bima yuhibbu bima yuhibbullah. Akan tapi dia tetap bisa menjaga muamalahnya, dia tetap bisa menjaga perilakunya, cara bergaulnya kepada saudaranya dengan cara-cara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadza la yakadu yakhlu minhu ahad. Nah, hasad yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim, hampir tidak ada manusia yang tidak memilikinya. Hampir tidak ada manusia yang tidak memilikinya illa man asamahullah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sesuai dengan penjelasan para ulama yang lain dan ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi hasad yang tercela itu adalah hasad yang dipelihara. Hasad yang dipelihara, kemudian hasad itu berubah menjadi perkataan, menjadi sikap, menjadi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Yang merugikan orang lain. Jadi hasad yang tercela itu adalah hasad yang kemudian mempengaruhi sikap kita kepada orang yang kita hasadi tersebut. Mempengaruhi sikap kita kepada orang yang kita hasadi tersebut. Hasad kemudian kita mengucapkan kata-kata yang kita lahirkan dari perasaan hasad tersebut, merugikan orang lain. Kita hasad kemudian menuduh, kita hasad kemudian ghibah, kita hasad kemudian kita tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kita hasad kemudian kita ya menyebarkan aib orang lain. Kita hasad kemudian kita ya memukul misalnya, atau menzalimi orang lain yang kita hasadi itu dengan kezaliman-kezaliman apapun, baik dengan lisan atau dengan tangan kita. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hasad yang tercela. Karena kalau sekedar hasad dalam hati ya, kemudian hasad itu bahkan kita lawan ya, tidak terus kita pelihara sehingga berubah menjadi perkataan dan perbuatan-perbuatan yang merugikan itu, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, maka ini adalah sesuatu yang hampir tidak ada manusia yang selamat darinya. Semua pasti memiliki sifat atau perasaan hasad seperti ini. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya hasad kepada orang lain dan kita lawan, tidak kita pelihara, kita tetap mendoakan kebaikan untuk orang lain yang kita hasadi tersebut, kita juga tetap menjaga lisan kita, kita juga tetap menjaga perbuatan dan tindakan kita, maka hasad yang seperti ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad dan saling berhasad di antara sesama orang yang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam sejumlah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan hasad dan saling berhasad atau saling mendengki di antara orang-orang yang beriman. Di antara hadis yang melarang hasad adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhdhan. Jauhilah olehmu prasangka. Prasangka buruk maksudnya. Jauhilah olehmu prasangka, fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Wala tahassasu. Janganlah kamu melakukan tahassus. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu melakukan tajassus. Ada tahassus, ada tajassus. Tahassus, kata Imam Nawawi, adalah al-istima' li hadithil qawm. Yaitu menguping pembicaraan orang lain. Ini tahassus. Adapun tajassus adalah memata-matai orang lain, yaitu mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Ini tajassus. Dua-duanya dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahassasu wala tajassasu. Wala tanafasu, ya. Begitu juga janganlah kamu melakukan tanafus, ya. Maksudnya adalah tanafus di sini yaitu selalu ingin dialah satu-satunya yang memonopoli kenikmatan itu. Orang lain tidak mendapatkannya. Ini tanafus yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Ada juga yang mengatakan tanafus di sini adalah ar-rabbah fid dunya, yaitu ambisi terhadap dunia. Ambisi terhadap dunia. Wala tahasadu, nah ini poinnya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Kalian saling hasad. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan ini cukup jelas, ya. Bahwa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama memerintahkan kita agar kita menjauhi prasangka buruk kepada sesama muslim, kepada sesama orang yang beriman. Kemudian setelah itu Nabi melarang beberapa hal, di antaranya tahassus, tajassus, tanafus, tahasud, saling mendengki tadi, tabaghud, saling membenci, tadabur, yaitu saling membelakangi, bukan tadabur, ya, tadabur. Saling membelakangi. Ini di antara hadis yang melarang hasad. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Ini. Tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis orang. Artinya hasad kepada selain dua jenis orang ini, maka ia haram, gitu ya. Maka ia termasuk perbuatan yang haram. Yang pertama, rajulin 'allamahullahu al-Qur'an. Yang pertama adalah kepada seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia sering atau senantiasa membaca Al-Qur'an itu pada malam dan siang hari. Fa sami'ahu jarrun lahu. Kemudian tetangganya mendengar bacaan Al-Qur'annya tersebut atau mendengar tentangnya yang rajin membaca Al-Qur'an. Faqala laitani utitu mithlama utiya fulan fa'amiltu mithlama ya'mal. Andai saja aku diberikan karunia seperti yang diberikan oleh Allah kepada si fulan, sehingga aku bisa beramal dengan amal yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Di seseorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Dia pintar membaca Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an, kemudian dia rajin membaca Al-Qur'an tersebut baik pada malam hari atau pada siang hari. Kemudian tetangganya mengetahui keadaan orang tersebut, lalu kemudian dia mengatakan, ya laitani utiya mithlama utiya fulan fa'amiltu mithlama ya'mal. Andai saja aku diberikan karunia seperti yang diberikan kepada si fulan, kemudian aku pun mengamalkan apa yang dia amalkan. Artinya, andai saja aku juga diberikan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an, lalu kemudian aku rajin membaca Al-Qur'an itu seperti yang dilakukan oleh si fulan. Kemudian rajulin yang kedua, orang yang kedua adalah atahullahu malan, yaitu orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yuhlikuhu fil haq. Kemudian dia membelanjakan semua hartanya itu di dalam hak, di dalam kebenaran. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang yang berkata, laitani utitu mithlama utiya fulan fa'amiltu mithlama ya'mal. Ya. Andai saja aku diberikan karunia seperti yang diberikan kepada si fulan, itu orang yang tadi diberikan harta dan dia mampu membelanjakan hartanya itu di dalam kebenaran. Ya, andai saja aku diberikan karunia seperti yang diberikan kepada si fulan, kemudian aku pun mengamalkan apa yang dia amalkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis orang ini. Dan yang dimaksud hasad di sini sekali lagi kembali kepada apa yang tadi telah disampaikan, apa yang dimaksud hasad di sini istilahnya gibtah atau munafasah. Ya, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain tanpa disertai keinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang darinya. Itu perbedaannya itu saja ya. Antara hasad dengan gibtah. Dalam bahasa tadi Al-Imam Munawawi, hasad hakiki dengan hasad majazi. Atau dalam bahasa siapa tadi Al-Imam Al-Qurtubi, hasad mahmud dengan hasad madhmum. Hasad mahmud dengan hasad madhmum. Hasad yang terpuji dengan hasad yang tercela. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat lain, ya, hadis ini punya beberapa redaksi. Di antaranya la hasada illa ala thnatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis orang. Rajulun atahu Allahul kitab wa qama bihi ana al-lail, yaitu seorang yang diberikan oleh Allah Al-Kitab, Al-Qur'an. Wa qama bihi ana al-lail, kemudian dia salat dengan Al-Qur'an itu sepanjang malam. Wa rajulun a'tahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, kemudian orang diberikan oleh Allah harta kemudian dia rajin bersedekah dengan hartanya itu pada malam dan siang hari. Ini hampir sama redaksi lain atau riwayat lain dari hadis tersebut. Ya, dalam riwayat lain la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu malan, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang diberikan oleh Allah harta, fasulita ala halakatihi fil haq, kemudian dia mampu menghabiskan hartanya itu di dalam kebenaran. Ini menjadi dalil sebagian para ulama yang membolehkan bersedekah dengan seluruh harta. Ya, bersedekah dengan seluruh harta seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyedekahkan seluruh harta. Yang boleh itu hanya berapa? Sepertiga saja. Sepertiga saja. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama apakah boleh atau tidak. Wa rajulun atahu Allahu hikmah. Kemudian yang kedua, ini dalam redaksi lain, adalah kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya. Fa huwa yaqdi biha, kemudian dia memutuskan segala sesuatu itu dengannya, dengan hikmah itu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah itu kepada orang lain. Nah, tentang hikmah ini ada banyak perkataan para ulama apa yang dimaksud dengan hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itu Al-Qur'an seperti dalam riwayat yang sebelumnya. Ada yang mengatakan sunnah hikmah ini. Ada yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah, wal fiqhu fid din, dan kefakihan, pemahaman di dalam agama. Ada yang mengatakan as-sadad fil qawli wal fi'li, yaitu benar di dalam perkataan dan perbuatan. Ada juga yang mengatakan hikmah ini adalah mawa'idhul Quran, yaitu pelajaran-pelajaran dari Al-Quran. Ada yang mengatakan hikmah itu al-fahmu wal ilmu, yaitu kefahaman dan ilmu. Ada juga yang mengatakan hikmah itu nubuwah, kenabian. Ya. Ada juga yang mengatakan segala sesuatu yang menghalangi seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk, ini juga hikmah. Dan di antara hikmah adalah ilmu. Ya. Maka bisa juga kita fahami dari sini, dari hadis ini, bahwa hasad itu pertama kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian harta itu dibelanjakan dalam hak, dalam kebenaran. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis yang melarang dari perbuatan hasad atau tahasud ya, atau saling mendengki. Di dalam Al-Quran hasad ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang hasad ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathiru min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'alu wa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ka innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak dari kalangan ahli kitab menginginkan andai mereka mampu mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian kuffaran hasada. Ya, kuffaran hasada. Mereka kafir dan mereka itu hasad. Jadi orang-orang ahli kitab dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sampai saat ini menginginkan agar orang-orang beriman itu mereka kembali kepada kekafiran, mereka melepaskan keimanan mereka. Mengapa mereka menginginkan itu? Kata Allah, karena mereka hasad. Karena mereka hasad, karena mereka dengki kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 54 Allah Subhanahu wa taala mengatakan am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Ini, tadi ayat ini sudah dibacakan ya. Kemudian juga dalam surat Al-Falaq tadi wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini hasad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan lafadznya. Dengan lafadznya. Adapun fenomena-fenomena bentuk-bentuk hasad yang tidak disebutkan dengan lafadznya ini dalam Al-Qur'an juga banyak. Di antaranya kisah Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan id qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu il ahabbana ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Dan mereka berkata kepada Yusuf wa huwa ahabbu ilayya ahabbu ila abina minna, dan saudaranya itu lebih dicintai oleh ayah kami dari kami sendiri. Jadi mereka hasad kepada Nabi Yusuf karena saudaranya itu lebih dicintai oleh ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub, ya, bukan Ishak. Ya'qub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Ini kan empat silsilah yang semuanya nabi. Tidak ada di dunia ini yang silsilahnya seperti ini. Yusuf putra Ya'qub, Ya'qub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim alaihimu salam. Nah, maka kemudian mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita ya, ayah kita itu dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusuf, maka bunuhlah Yusuf. Awit trahuhu ardan, atau lemparkan dia. Yahillu bikum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nah, ini kisah Yusuf ya, ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat Yusuf ini menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf itu merasa dengki, merasa hasad kepada saudaranya sendiri Yusuf alaihi salam. Dalam ayat yang lain, surat Zukhruf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'adzim." Dan mereka, maksudnya orang-orang musyrik, mereka mengatakan mengapa Al-Quran ini tidak turun kepada seorang laki-laki yang termasuk tokoh ya, seorang pembesar dari dua negeri ini, maksudnya Mekah dan Taif. Ini orang-orang musyrik, mereka hasad kepada Nabi SAW Mengapa Nabi alaihissalatu wassalam yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Al-Quran itu tidak turun kepada tokoh mereka, ya, tokoh dari kalangan orang-orang Mekah atau kalangan orang-orang Taif, ya. Sehingga hasad inilah yang membuat mereka menolak untuk menerima wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hari ini yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hasad dalam Al-Quran banyak, ada dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa yang menyebabkan hasad? Apa yang menyebabkan hasad? Apa faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi memiliki penyakit hasad di dalam hatinya? Di antaranya adalah al-adawatu wal-maghdha. Di antaranya adalah permusuhan dan kebencian. Jadi karena seseorang memusuhi orang lain, karena seseorang benci kepada orang lain, maka timbullah hasad kepada orang yang dia benci atau dia musuhi tersebut. Dan kebencian ini terkadang datang kepada seseorang, baik ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Dan yang lebih banyak itu biasanya orang benci kepada orang lain itu ada sebabnya. Tapi terkadang juga seseorang membenci orang lain tidak ada sebabnya. Ya, tidak ada sebabnya. Dia benci saja. Nah, seperti misalnya seorang suka menzalimi orang lain, maka kemudian timbul pada orang yang dia zalimi itu kebencian. Nah, dari kebencian inilah kemudian ia hasad kepada orang yang suka menzaliminya. Oleh karena itu hal ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara cara agar orang lain tidak hasad kepada kita, maka jangan kita menjadi orang yang suka zalim kepada orang lain. Begitu juga permusuhan atau kebencian ini bisa disebabkan karena agama, seperti orang-orang kafir yang hasad dengki kepada orang-orang yang beriman, seperti orang-orang munafik yang selalu menyimpan kedengkian, hasad di dalam hatinya jika orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara sebab atau faktor yang membuat seseorang hasad adalah hubbu dunia, cinta dunia. Bima fiha min riyasat wajahat min ghairi qasdin syar'iyyin sahih. Ya. Cinta dunia. Cinta dunia, berambisi kepada dunia, termasuk diantaranya adalah berambisi kepada kekuasaan. Berambisi kepada kekuasaan. Maka faidza kana rajul min dabi hubbur riyasa wa nailul jah wa sya'ara anna ghayrahu yunazi'uhu fi hadhihi ar-ri'asa wa hadzal jah fa innahu yuhib li hadzal munazi an yabtali aw an yaftadhi aw tasu sum'atuhu fin nas hatta la yasila ila martabatihi. Maka jika seseorang memiliki ambisi kepada kekuasaan dan ia merasa ada orang-orang yang akan menyainginya untuk mendapatkan kekuasaan itu, maka kemudian timbullah di dalam dirinya apa? Hasad. Hasad kepada lawannya. Ini dalam dunia politik, ini jelas sekali ya. Jelas sekali dalam dunia politik. Apalagi seperti kemarin dalam musim pemilu, ini jelas sekali. Orang yang masuk dalam kegiatan-kegiatan politik, pasti dia hasad kepada lawan politik. Dia tidak suka lawan politiknya sederajat dengan dia. Ya kan? Dia ingin lawan politiknya itu mendapatkan keburukan, ya, popularitasnya rendah, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara sebab yang akan mendatangkan kedengkian atau hasad adalah asyuh bil hayr alal ibad. Kikir atau bakhil atau pelit, ya, dengan kebaikan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hunaka aqwamun jubilu 'ala syuhhi wa karahiyatil khairi linnas. Ada sebagian orang itu yang sangat kikir dan tidak suka kebaikan yang ada pada manusia. Fa idza sami'u bimun amin 'alaihi fi sihhatin aw fi 'aqlin aw fi din aw fi malin aw fi waladin aw fi zaujatin aw fi jahin junna jununuhum wa tarafu aduhum. Sehingga mereka, orang-orang yang sangat kikir atau sangat bakhil ini, jika mereka mendengar orang mendapatkan kenikmatan apa saja berupa kesehatan, berupa ilmu, akal, berupa agama, berupa harta, anak atau istri atau kedudukan, maka kemudian dia langsung stres gitu ya. Langsung stres, junna jununuhum, langsung gila. Kemudian hatinya itu merasa menjadi sempit gitu. Hatinya menjadi sempit. Bila sababin, tanpa ada sebab apa-apa. Sebabnya adalah karena dia kikir, karena dia bakhil, karena dia pelit, tidak suka orang mendapatkan kebaikan. Sehingga ketika ada orang yang mendapatkan kebaikan tanpa ada sebab apapun, sebabnya karena kikir itu, ya, lalu dia stres, kemudian hatinya menjadi sempit dan seterusnya. Nah, hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang pelit ya, sampai derajat pelit yang seperti ini. Ini pelitnya sudah sangat parah ya. Artinya dia berarti pelit dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelit yang biasa itu kan dia pelit dengan nikmat yang ada pada dirinya. Dia tidak suka membagi nikmat itu kepada orang lain, nikmat yang ada pada dirinya. Kalau orang yang hasad, maka dia pelit dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya pelit dengan nikmat yang ada pada dirinya, tapi dia juga pelit dengan nikmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membagi-bagikan nikmat itu kepada orang lain. Lalu kemudian apa urusannya dia menjadi tidak suka Allah memberikan nikmat itu kepada orang lain? Kemudian di antara sebab yang akan mendatangkan hasad adalah lemah iman wal khauf min takabburin nas awil khasmi alaihi, dan khawatir orang berbuat zalim kepadanya. Khawatir orang berbuat zalim, berbuat sombong kepada dirinya. Jadi terkadang ada orang itu dia hasad kepada orang lain karena dia khawatir kalau orang itu mendapatkan kenikmatan maka dia akan berbuat buruk kepadanya. Maka dia kemudian akan berlaku sombong kepada dirinya. Atau dia akan menjauh darinya, atau dia akan memusuhinya misalnya. Ini juga diantara faktor yang menimbulkan hasad. Kemudian yang selanjutnya, khauful muzahama wa fautul maqasid. Karena adanya persaingan. Karena adanya persaingan. Diantara faktor yang menimbulkan hasad pada diri manusia adalah karena adanya persaingan dan ada rasa khawatir. Ya, ada rasa khawatir dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya karena ada persaingan tersebut. Karena ada persaingan tersebut. Seperti misalnya anak-anak ya, yang saling hasad antara sebagian dengan sebagian mereka karena mereka berlomba-lomba untuk meraih hati ayahnya, terutama kalau orang tuanya atau ayahnya itu adalah orang yang berharta. Jadi ada kepentingan semuanya, masing-masing punya kepentingan, ada persaingan di antara anak-anak untuk mendapatkan harta orang tuanya. Begitu juga di antara contohnya adalah suami yang punya istri lebih dari satu, ya. Istri-istri itu mereka juga akan bersaing, ya kan, untuk mendapatkan perhatian, cinta yang lebih dari suaminya, sehingga timbullah dari persaingan ini hasad antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Nah, jadi karena ada persaingan ya, antara sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tertentu hasad itu akan semakin parah. Di antaranya adalah hasad akan semakin parah dalam kondisi hidup secara berbarengan, seperti tetangga hasad kepada tetangganya. Tetangga hasad kepada tetangganya, karena mereka ini hidup dalam suatu tempat, tempat yang sama, sehingga dimungkinkan yang namanya tetangga itu dia akan hasad kepada tetangganya yang lain. Kalau tetangganya beli sesuatu kemudian, maka dia akan merasa tidak enak, tidak suka, terganggu hati dan seterusnya. Begitu juga hasad itu terjadi kalau satu profesi pedagang akan hasad kepada pedagang lagi. Apalagi kalau dagangnya itu sama jenisnya, barangnya itu sama. Barangnya sama. Tukang warung akan hasad kepada tukang warung lagi. Atau satu pekerjaan di suatu perusahaan, maka sebagian yang lain akan hasad kepada sebagian yang lain. Jadi karena satu profesi, maka hasad itu terjadi di antara mereka. Dokter akan hasad lagi kepada dokter. Dokter spesialis anu akan hasad lagi kepada dokter spesialis yang sama. Ya. Tukang beca juga akan hasad lagi kepada tukang beca. Orang yang berilmu akan hasad lagi kepada orang yang berilmu. Nah, kalau beda profesi ini biasanya jarang terjadi hasad. Ya. Orang tukang beca tidak akan hasad sama pedagang misalnya, atau sama orang yang berilmu, sama para ulama, tidak akan. Para ulama hasadnya di antara mereka lagi. Gitu. Dai juga sangat dimungkinkan akan hasad kepada dai yang lain lagi, sama dai, karena mereka satu profesi, dan begitu seterusnya. Jadi hasad itu biasanya juga akan semakin parah atau akan mudah muncul pada orang-orang yang satu profesi dengan mereka. Istri misalnya juga ya, hasad kepada mertuanya, ini sering terjadi ya. Mertuanya misalnya, atau kepada saudara-saudara suaminya, ini juga biasa terjadi karena mereka satu keluarga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara yang akan membuat hasad semakin parah adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim, perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh sebagian orang kepada sebagian yang lain. Jadi perbuatan zalim ini akan menimbulkan hasad kepada orang-orang yang dizaliminya. Semakin besar kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang kepada orang lain, maka orang-orang yang dizalimi itu akan semakin dengki, semakin hasad kepada orang yang menzaliminya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad apakah bisa membahayakan orang yang dihasadi? Apakah hasad bisa membahayakan orang yang dihasadi? Membahayakan kita kalau kita menjadi objek dari hasad orang yang hasad kepada kita. Apakah bisa atau tidak? Jawabannya iya. Hasad bisa mencelakakan, membahayakan orang yang menjadi objek dari hasad tersebut atau mahsud. Kenapa? Karena sebagaimana tadi telah disampaikan, hasad itu walaupun pokoknya asalnya ada dalam hati, tapi hasad ini bisa berubah menjadi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang merugikan, mencelakakan. Seperti yang disampaikan tadi, orang hasad kemudian disebabkan karena hasad itu dia menuduh. Orang hasad kepada kita bisa saja kemudian dia menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Atau kalau zaman sekarang itu ada yang disebut dengan kriminalisasi, ya. Kriminalisasi, menuduh, mempidanakan orang yang padahal tidak melakukan perbuatan yang salah karena hasad. Begitu juga orang hasad kepada kita kemudian tadi membicarakan keburukan-keburukan kita. Orang hasad kepada kita bisa saja kemudian dia datang ke dukun kemudian membuat sihir, ya. Nyantet, membahayakan. dan sejumlah perbuatan-perbuatan yang lainnya yang muncul akibat hasad yang ada di dalam hati seseorang, termasuk ain. Ain, ain itu adalah suatu bahaya yang ditimbulkan oleh pandangan seseorang kepada kita, oleh pandangan seseorang kepada kita. Bisa karena hasad, dan ini yang lebih banyak terjadi. Bisa juga tidak, karena ketakjuban saja. Dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Amir bin Rabi'ah, ketika ia kena ain dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah barokta. Mengapa engkau ketika engkau melihat dan takjub kepada Amir bin Rabi'ah itu, engkau mendoakan keberkahan untuknya? Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat sesuatu kenikmatan yang ada pada orang lain, maka hendaklah kita mendoakan keberkahan untuknya. Katakan barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga pandangan mata kita itu tidak mencelakakan orang lain. Tidak mencelakakan orang lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ainu hak, ain itu hak. Bahaya yang disebabkan karena pandangan itu hak. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya agar kita terjauh dari bahaya-bahaya yang disebabkan oleh hasad yang ada pada orang lain kepada kita? Bagaimana caranya menangkal, menghindari, melindungi diri kita dari hasad yang hasad kepada kita, dari hasad orang-orang yang hasad kepada kita? Dan tadi dalam surat Al-Falaq juga dikatakan, ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini juga dalil bahwa hasad itu bisa mencelakakan. Hasad itu bisa mencelakakan kita, baik secara langsung atau tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya hasad itu tidak membahayakan kita? Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ke Allah akan mencukupinya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa tawakkul min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-'abdu ma la yutiqu min adal khalqi wa dhulmihim wa udwanihim. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sebab yang paling kuat yang akan melindungi seorang hamba dari hal-hal yang dia tidak mampu untuk menghadapinya, berupa kezaliman yang dilakukan oleh makhluk Allah, ya. Begitu juga sikap permusuhan yang ditujukan oleh mereka kepada dirinya. Wa huwa min aqwal asbab fi dzalika fa innallaha hasbuhu ay kafihi. Tawakal itu adalah sebab yang paling kuat di dalam menolak semua itu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa man kana Allahu kafi, dan barang siapa yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa waqi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, falamat ma'fihi li'aduwihi wa la yadurruhu illa adzala budda minhu. Ya, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara cara untuk menangkal hasad, orang-orang yang hasad kepada kita, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayruhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Sesungguhnya, dan jika kamu sabar dan bertakwa, maka kayruhum, makar mereka, kejahatan mereka tidak akan mencelakakan atau membahayakan kepada kamu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang mereka kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahan. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Dan maksud menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakannya, dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhinya. Kemudian ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, cara agar kita terhindar dari hasad, orang-orang yang hasad kepada kita, adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-ta'awudz billah min syarri hadzal hasid wa kulli hasid. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang hasad ini dan keburukan setiap orang yang hasad kepada kita. Di antara ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara membaca dua surat yang termasuk surat perlindungan, itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di antara faedah dari surat ini bersama surat Al-Ikhlas adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumsi wa tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai." Katakan kul huwallahu ahad dan muawwidhatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, setiap petang dan pagi hari 3 kali, takfika min kulli syai, maka 3 surat itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Maksudnya adalah akan menjagamu dari segala sesuatu. Ya, maka 3 surat ini hendaknya rajin kita baca, ya. Karena surat ini mengandung tadi at-ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Ini juga disunnahkan untuk kita baca pada pagi dan petang hari, atau ketika kita singgah di suatu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Jadi tempat tersebut. Nah, kemudian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk menghindari bahaya hasad dari diri kita adalah adamu ikhbaril hasid bi nikmatillahi alaik. Tidak mengabarkan nikmat yang kita dapatkan kepada orang yang hasad kepada kita. Jadi kalau kita melihat, ya, misalnya merasa ada seseorang yang dengan indikasi-indikasi tertentu dia itu hasad kepada kita, dengki kepada kita. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diberitahu. Jangan diberitahu. Karena dengan memberitahukan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hasad tersebut, maka akan semakin besarlah perasaan dengki di dalam dirinya kepada kita. Oleh karena itu, Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada Yusuf alaihissalam supaya tidak mengabarkan tentang mimpi yang dilihat oleh Yusuf alaihissalam, mimpi kebaikan yang dilihat oleh Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yakub, tentang perkataan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwati fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin." Wahai anakku, jangan engkau ceritakan tentang mimpimu ini kepada saudara-saudaramu sehingga mereka berbuat makar, berbuat buruk kepadamu. Sesungguhnya manusia itu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan termasuk juga mimpi, ya, maka di antara etika mimpi itu adalah kalau kita mendapatkan mimpi yang baik, ceritakan, tapi jangan diceritakan kepada orang yang tidak suka kepada kita. Kalau mimpi yang buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpinya buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'yal hasanah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhib falyuhaddits bihi illa man yuhib. Jika salah seorang di antara kamu bermimpi dengan sesuatu yang disukainya, maka janganlah ia menceritakan mimpinya tersebut kecuali kepada orang yang disukainya. Atau kecuali kepada orang yang menyukainya. Kecuali kepada orang yang menyukainya. Kemudian hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk menghindari bahaya hasad dari diri kita adalah bersabar. Bersabar dari orang-orang yang hasad kepada kita. Bersabar dari perilaku, perbuatan-perbuatan orang yang hasad kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "As-sabru 'ala 'aduwihi wa an la yuqatilahu wa la yashkuhu wa la yuhaddits nafsahu bi adahu aslan fama nasara 'ala hasidihi wa 'aduwihi bi mithli as-sabri 'alaihi wa tawakkal 'ala Allah." Wala yastatilu ta'khiruhu wa bagyuhu fa innahu kullama bagha alaihi kana bagyuhu jundan wa quwwatan lil mabgha alaihi al-mahsud. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang bisa mencegah keburukan orang-orang yang hasad, beliau mengatakan bersabar. Beliau mengatakan bersabar dalam menghadapi musuhnya, tidak membalasnya, tidak memeranginya. Ya, tidak memunculkan niat di dalam diri untuk menyakitinya. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada pertolongan yang akan didapatkan oleh seseorang atas orang yang hasad kepadanya seperti sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya untuk menghindarkan diri dari keburukan hasad, al-ihsan ilal hasid. Berbuat baik kepada orang yang hasad. Jadi kalau kita mendapati ada seseorang yang hasad kepada kita, tidak suka kepada kita, dengki kepada kita, maka hendaknya kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya sehingga hilang rasa hasad di dalam dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa huwa min as'abil asbab 'ala nafs, dan ini adalah di antara cara yang paling sulit, ya, di antara cara yang paling sulit. Wa ashaqquha 'alaiha wa la yuwaffaq lahu illa man 'azma hadzuhu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan ini kecuali orang yang diberikan bagian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa itfa'u naril hasid wal baghi. Ya, berbuat baik adalah cara yang paling efektif untuk memadamkan api hasad yang ada pada orang yang hasad kepada kita. Berbuat baik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam mensyariatkan sedekah, mensyariatkan zakat? Di antara faedahnya, di antara hikmahnya adalah untuk meredam kedengkian, hasad yang ada pada orang-orang miskin. Untuk meredam, mematikan api hasad atau kedengkian yang ada pada orang-orang miskin. Karena kalau orang yang kaya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak suka berbagi kepada saudaranya yang lain yang kurang beruntung seperti dirinya, maka ini akan cepat sekali menimbulkan, menyalakan api hasad yang ada pada orang-orang miskin tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat yang diberikan kepada sebagian orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Supaya tadi di antara hikmahnya adalah memadamkan api hasad yang pada orang yang ada pada orang-orang miskin tersebut kepada saudara-saudaranya yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan as-shadaqatu wal ihsan, sedekah dan berbuat ihsan, ma'am kanahu, sesuai dengan kemampuan, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban fi daf'il bala wa daf'il ain wa syarril hasid. Sesungguhnya sedekah dan berbuat baik itu, berbuat ihsan itu memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan untuk mencegah bencana, mencegah ain tadi ya, juga mencegah keburukan orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad. Ini sudah dibuktikan kata Al-Imam Ibnu Qayyim dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang terdahulu. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diantara cara agar kita terhindar dari hasad, orang-orang yang hasad kepada kita, adalah memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan apa saja cara untuk menghindari dari hasad orang-orang yang hasad, menutupnya dengan masalah ini, tajridu tauhid, yaitu memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa huwal jami' lidzalika kullihi wa 'alaihi madaru hadhihi al-asbab wa huwa tajridu tauhid. Dan inti dari semua itu, inti dari semua sebab yang akan menghindarkan diri kita dari keburukan orang-orang yang hasad itu adalah kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pemurnian tauhid itu adalah kita benar-benar meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat dan memberikan bahaya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyarudduka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berikan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang mampu untuk menghilangkan bahaya itu darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu menolak kebaikan darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menolak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad itu sangat buruk. Hasad itu sangat buruk dan memiliki akibat yang tidak baik yang akan kita terima jika kita memelihara penyakit hasad di dalam diri kita. Mengapa hasad itu buruk? Pertama, orang yang hasad itu berarti dia menentang takdir Allah. Dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu dibagi-bagi oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang membagi-bagikan kehidupan mereka di antara mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka, ini bantahan kepada orang-orang musyrik yang hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Tuhanmu, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahu fil hayati dunya. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membagi-bagikan kehidupan mereka itu di dalam kehidupan dunia ini. Dan kami mengangkat sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka mendapatkan manfaat dari sebagian yang lain. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi keburukan yang pertama dari hasad ini adalah orang yang hasad itu berarti dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang ada pada orang lain itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardu bi 50 alf sana. Allah telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Kemudian yang kedua, orang yang hasad itu berarti dia menyerupai orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir itu hasad. Jadi kalau kita hasad berarti kita menyerupai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, orang-orang munafik, intamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibhum sayyi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tentang orang-orang munafik. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu membuat mereka apa tersakiti. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu mendapatkan keburukan, maka mereka senang dengan keburukan tersebut. Ya, maka mereka senang dengan keburukan tersebut. Ya. Kemudian di antara keburukan hasad adalah bahwa orang yang hasad berarti dia memisahkan dirinya dari orang-orang yang beriman. Karena di antara ciri orang-orang beriman itu adalah ruhamau bainahum. Asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Orang-orang beriman itu keras kepada orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Maka orang yang hasad itu seolah-olah dia menjauhkan, memisahkan dirinya dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai kamu mencintai sesuatu untuk saudaramu yang sesuatu itu kamu cintai untuk diri kamu sendiri. Nah, orang yang seseorang tidak akan mungkin bisa mengamalkan hadis ini kalau dalam dirinya ada hasad, ya kan? Kalau dalam dirinya ada hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman orang yang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia juga suka orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirinya tidak suka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pun juga seharusnya dia tidak suka Allah menurunkan musibah kepada orang lain, begitu seterusnya. Dan kata para ulama, hadis ini adalah di antara salah satu hadis yang menjadi pilar akhlak. Menjadi pilar akhlak. Nah, kemudian di antara keburukan hasad adalah hasad akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian di antara keburukan hasad adalah bahwa hasad akan menghilangkan kebaikan-kebaikan kita dan kebaikan-kebaikan itu akan berpindah kepada orang yang kita hasadi, kepada orang yang menjadi objek dari hasad kita tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keburukan yang ditimbulkan oleh hasad adalah orang yang hasad maka dia akan senantiasa berada dalam habwal hasad. Dia akan senantiasa berada dalam kegelisahan, kegundahan dan kesedihan. Ya. Karena dia tadi tidak menyukai kenikmatan yang ada pada orang lain, maka setiap Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain, hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Dia sedih, dia gundah, dia khawatir dan seterusnya. Kemudian hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nah itulah diantara apa keburukan-keburukan yang terdapat di dalam hasad. Maka dengan pembahasan yang pembahasan itu berakhir pembahasan kita tentang fikhul hasad atau fikih hasad ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari keburukan hasad, ya, di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang jernih, hati yang baik, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, dan di antara penyakit hati itu adalah hasad kepada sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.